Sayang, kamu kan tahu besok aku mau keluar kota. Iya, aku tahu kok. Nanti kamu di sana jangan lupa kabarin aku ya, apapun situasinya. Aku pasti kabarin kamu, karena aku sayang banget sama kamu. Janji? Janji. Aku pun juga sayang sama kamu.